بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين هلامان أذكر halaman 200 pintan 243 yang mana faslun fima idza atasa yahudiyun faslun pasal fima tentang keterangan idza atasa apabila wahin bersin yahudiyun orang Yahudi. Rawaina kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud di dalam sunan Abu Dawud wa Tirmizi dan sunan At-Tirmizi wa ghairihima dan kami juga meriwayatkan hadis yang kami temukan di selain keduanya yaitu selain Abu Dawud dan Tirmizi bil asanidi as-sahihati itu bil asani disahihati dengan sanad-sanad yang sahih an Abi Musa al-Ash'ari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Abu Musa al-Ash'ari berkata kana al-yahudu orang-orang Yahudi telah yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mereka pada bersin orang-orang Yahudi mereka pada bersin ketika berada di sisi Rasul yarjuna an yaqula lahum yarjuna mereka berharap an yaqula rasul mengucapkan rasul mendoakan lahum bagi mereka yarhamukumullah yarhamukum semoga Allah merahmati kepada kalian fayaqulu yahdikumullah sehingga kemudian Rasul juga mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum dan wa yuslih balakum. Qala Tirmidzi Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Faslun fasal. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi musnad Abi Ya'la Al-Mausili, di dalam musnad Abu Ya'la Al-Mausili dari Mausil, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddatha haditsan, man haddatha, barang siapa yang sedang berbicara, haditsan, dengan suatu pembicaraan, jadi barang siapa yang sedang berbicara, fa'atasa indahu, fa'atasa indahu, lalu bersin indahu, disanding orang man haddasa tadi, disanding man haddasa, lalu kemudian ada orang yang bersin di sisinya, fahuwa hakkun, fahuwa hakkun, maka orang yang bersin tersebut hakkun, berhak untuk memperoleh jawaban, memperoleh jawaban, artinya orang yang berbicara itu dia harus menghentikan pembicaraannya. Kullu isnadihi thiqatun, kullu isnadihi, semua sandaran-sandaran hadis ini thiqatun, thiqah, dapat dipercaya. Muttaqinuna, semua orang-orang yang itqan, itqan itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kepastian hafalan, orang-orang yang menguasai periwayatan hadis. Illa, kecuali, apa itu, ba atau ya itu? Tidak, setelahnya kok. Illa baqiyah, illa baqiyatun ibnul walid, kecuali baqiyah ibnul walid, fatakhtalifu famukhtalafun fihi, famukhtalafun fihi, maka dia diperselisihkan kefiqahannya. Wa aktsarul kuffar wal a'immah, wa aktsarul kuffar, kebanyakan, jadi orang-orang yang menghafal hadis, wal a'immatu, dan para imam, yahtajuna, yahtajuna, mereka berhujjah mengambil dalil, biriwayatihi, dengan periwayatan Baqiyah ibnul Walid, anis syamiyina, terutama anis syamiyina, jadi terutama menerimanya itu dari para perawi atau dari ahlul hadis, yaitu yang datang dari negeri Syam, Syria. Waqad rawa hadzal haditsa, waqad ruwiya hadzal haditsu, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini, an Muawiyah, dari Muawiyah ibni Yahya Asy-Syami, putra Yahya Asy-Syami. Faslun fasal. Idza tata'aba, idza tata'aba, apabila seseorang itu, apa tata'ub itu? Kelangupan, menguap. Apabila seorang itu menguap, fasunnatu, maka sunnahnya, an yuradda, an yuradda, yaitu dibalas, mastata'a, ya, semampunya, an yaruddha, masyaAllah. Fa'idha tata'aba, apabila seseorang itu menguap, fasunnatu, maka sunnahnya, an yaruddha, hendaknya dia membalas, mastata'a, semampunya. Artinya, ketika ada orang itu misalnya sambil kelakupan menguap gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kemudian dia harus menjawab ucapan yahdikumullah itu atau yahamu, yahdikumullah. Ya dijawab semampunya. Karena orang kelakupan itu enggak bisa ngomong gitu ya. Lil hadis sahih, karena hadis sahih alladzi qaddamnahu, yang telah kami kedahulukan di atas. Artinya orang yang bersin itu berhak untuk memperoleh jawaban sekalipun dari orang yang sedang kelamuan. Was sunnatu, sunnahnya bagi orang yang sedang menguap itu an yadha'a yadahu, meletakkan tangannya ala fihi pada mulutnya. Jadi mulutnya ditutup dengan tangan. Lima rawainahu, dikarenakan hadis yang telah kami riwayatkan fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala, Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tata'aba ahadukum, idza tata'aba, apabila sedang menguap ahadukum, seorang di antara kalian, falyumsik, falyumsik, maka cegahlah menguap itu biadihi, dengan tangannya, artinya tutuplah dengan tangannya. Falyumsik biadihi ala famihi, pada mulutnya. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yadukhulu, yadukhulu, sedang masuk syaitan ke dalam mulutnya orang tersebut. Qultu, saya berkata, saya berpendapat, kata Imam Nawawi, wasawa'un kanat tata'ubu fis shalah aw kharijiha, sawa'un kana, baik keberadaan at-tata'ubu menguap tadi fis shalati, di dalam sholat, aw kharijiha, atau di luar sholat. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, wad'un liyadaini, wad'un liyadi, meletakkan tangan alal fami, pada mulutnya. Wa innama yukrohu, dan hanya saja yukrohu dimakruhkan, lil musalli, bagi orang yang sholat, wad'un liyadihi, meletakkan tangannya ala famihi, pada mulutnya, fis sholati, di dalam sholat. Idza lam takun hajatun, apabila tidak ada keperluan. Idza lam takun hajatun, apabila tidak ada keperluan. Jadi kalau tidak ada keperluan apa-apa, menutupi mulutnya tidak boleh. Contohnya hajat tadi, kata ta'ubi, seperti tata'ub. Jadi kalau pas kelamupan ya boleh. Wasyibihihi, dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Babul madhi, bab pujian, madah. I'lam, ketahuilah, anna madhal insani wa thana'a alaihi, anna madhal insani, sesungguhnya memuji seseorang, wa thana'a alaihi, dan memujinya, memuji atasnya, bijamili sifatihi, dengan yang terelok, dengan yang tercantik, dengan yang terindah dari sifat-sifatnya, qad yakunu fi wajhil mamdu wa qad yakunu bi ghairi quturihi, qad yakunu, terkadang fi wajhil mamdu, ya, ucapan tadi atau pujian tadi disampaikan di hadapan orang yang dipuji, fi wajhil mamdu, di hadapan orang yang dipuji, ay fi amamil mamdu, wa qad yakunu bi ghairi hudurihi, dan ya, terkadang atau ada kalanya, yaitu diucapkan pujian itu bi ghairi hudurihi, ya, ketika orang yang dipuji itu tidak ada di tempat, tidak hadir. Fa'amma alladhi fi ghairi hudurihi falaman aminhu, alladzi, adapun ujian fi ghairi hudurihi, yang disampaikan ketika orang yang dipuji itu tidak ada di tempat, artinya tidak hadir, fala man'a minhu, maka tidak ada halangan, artinya boleh saja. Illa an yujazifa al-madihu, illa an yujazifa, kecuali yang tidak boleh, an yujazifa, apa namanya, yujazifa itu artinya imitasi, jadi pujian palsu. Illa an yujazifa, kecuali dia membuat pujian palsu. Illa an yujazifa, kecuali al-madihu, orang yang memuji tadi, an yujazifa, jadi menyampaikan pujian palsu gitu. Artinya tidak sesungguhnya. Wayadukula, dan kemudian orang yang memuji tadi masuk fil kadibi, masuk ke dalam kategori ya, jadi kidib, dusta, bohong. Fayahrumu, maka haram alaihi baginya, jadi bagi madih, bagi orang yang memuji, haramnya itu tadi bisa babil kadibi atau bisa babil kidbi, disebabkan karena kebohongannya. Lali kaunihi madahan, bukan dikarenakan keberadaannya sebagai pujian, tapi kebohongannya itu. Wa yustahabbu, dan disunnahkan hadzal madhu, pujian ini, alladzi la kidba fihi, yang di dalamnya tidak ada unsur kebohongan. Alladzi, yang fihi, di dalamnya, la kidba, tidak ada unsur kebohongan. Idza tarattaba alaihi maslahatun, idza tarattaba, apabila ya, maslahatun, terdapat kemaslahatan, tarattaba alaihi, mengikutinya, apabila pujian itu ya diikuti dengan kemaslahatan, walam yajurra ila mafsadatin, dan tidak mengarah kepada kemafsadah, kepada kerusakan, jadi tidak menarik kerusakan. Bi an yuballigha al-mamduha, bi an yabluwa al-mamduha, bi an yabluwa, misalnya pujian itu sampai al-mamduha kepada orang yang dipuji, fayaftati nabihi, lalu kemudian orang yang terpuji tadi menjadi terfitnah, itu artinya setelah dipuji lalu kemudian senengnya enggak karu-karuannya, itu juga ya fitnah namanya, itu termasuk mendatangkan mafsadah bagi orang yang dipuji. Au ghairu dzalika, atau yang lainnya. Jadi pujian itu disunnahkan asalkan tidak ada unsur kebohongan, itu yang pertama. Namanya yaitu kalau itu kemudian dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan mafsadah. Bentuk mafsadahnya itu apa? Ketika ya, pujian itu didengar oleh orang yang dipuji, lalu kemudian dia jadi nggak karu-karuan misalnya. Wa ammal madhu fi wajhil mamduhi, adapun pujian yang disampaikan di hadapan orang yang dipuji, faqad ja'at fihi ahaditsu, faqad ja'at, maka telah hadir fihi, mengenai pujian di hadapan orang yang dipuji, ahaditsu, beberapa hadis, taqtadi ibahatahu au istihbabahu, jadi taqtadi, yang memperbolehkan, ibahatahu, kebolehannya, au istihbabahu, atau kesunahannya. tadi, ya. Jadi tak tadi yang menentukan al-man'a minhu. Jadi yang menentukan al-man'a minhu larangannya. Qalal ulama'u, maka para ulama berkata, wa tariqul jam'i bainal ahadithi, cara mengumpulkan di antara hadis-hadis yang saling bertentangan. Jadi ada hadis yang memperbolehkan memuji seseorang di hadapannya, ada hadis yang melarang memuji seseorang di hadapannya. Cara mengumpulkan hadis-hadis seperti itu, an yuqal, jadi sebagaimana dikatakan, an yuqal, hendaknya dikatakan, in kanal mamduhu indahu kamalu imanin wa husnu yaqinin wa riyadatu nafsin wa ma'rifatin tammah. In kanal mamduhu, jika orang yang dipuji itu, indahu, ia memiliki, indahu, ia memiliki, kamalu imanin, kesempurnaan iman, wa husnu yakinin, dan keyakinan yang bagus, wa riyadatu nafsin, dan ia dapat mengelola jiwanya. Riyadah itu artinya melatih diri, artinya dapat mengelola nafsunya. Wa ma'rifatu, wa ma'rifatun tamatun, dan memiliki ma'rifah yang sempurna, bihayat, memiliki pengetahuan yang sempurna, bihayatula yaftatinu, sekiranya dia tidak akan memperoleh fitnah dari pujian itu, walayaltaru bidalika, dan dia tidak terbujuk bidalika dengan pujian itu, walatalabu bihi nafsuhu, walatalabu, dan tidak, walatalabu, dan tidak mempermainkan nafsuhu, nafsunya, bihi, atas orang tersebut. Falaisa biharamin, maka itu tidak haram, wala makruhin, dan juga tidak makruh. Wa inna khifa alaihi, wa inna khifa, dan jika dikhawatirkan alaihi, jadi kepada mamdu, orang yang dipuji tersebut, apa yang dikhawatirkan, syai'un, sesuatu, min hadihil umuri, dari perkara-perkara ini, yaitu tadi kurangnya keimanan, kurangnya keyakinan, tidak bisa mengendalikan nafsunya, jadi pengetahuan yang tidak sempurna, kuriha, maka dimakruhkan madhuhu, memujinya, karohatan syadidatan, jadi dengan makruh yang kuat. Famin ahadithil man'i, famin ahadithil man'i, maka diantara hadis-hadis yang melarang jadi memuji seseorang di hadapannya, ma rawainahu, ma hadith rawainahu, yang telah kami riwayatkan, fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, anil miqdad, dari miqdad, miqdad ibnul aswad radhiyallahu an, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yamdahu Utsmana, ja'ala yamdahu Utsmana, Rasulullah mulai memuji Utsman radhiyallahu anhu. Fa'amida al-Miqdadu, fa'amida al-Miqdadu, maka bermaksudlah Miqdad, Miqdad, fa'amida al-Miqdadan, ya. Oh, fa'amida al-Miqdad, ya betul, fa'amida al-Miqdad, maka kemudian Miqdad, ya, apa namanya, menuju, ya, jadi bermaksud, maksudnya menuju, ya, fajata ala Batayhi, lalu kemudian dia ya jalasa ala alaihi ma'ala rubbataihi itu. Fajasa artinya fajalasa ala rubbataihi, duduk, jadi duduk berpaku dua lututnya. Faja'ala yaksu fi wajhihi al-hasba. Faja'ala yaksu, lalu kemudian dia mulai berpangku fi wajhihi, menundukkan wajahnya, jadi pada wajahnya al-hasba. Di bawah itu ada itu faja'ala yaktu fi wajhihi al-hasba bil waw, gitu ya. Jadi hata yaktu wa huwa inda jami'i ruwatihi qala al-musannifu fi syarah Muslim, dalam syarah Muslim au fi akhir kitab qala ahlul lughah yuqal, ya. Jadi hata yaktu hata itu ai akta ya hafian wa hasautu. Jadi bisa menggunakan waw, bisa menggunakan ya. Aksu itu. Jadi lughatani kedua-duanya itu sama-sama terpakai. Itu. Waqad ja'at kalimatun bi annaha wawun taratan wa ya'ul ukhra. Jadi ada kalanya hata yahtu, ada kalanya hata yahti. Kedua-duanya sama-sama kepakai. Faja'ala yahtu wajhahu al-hasba'a ay 'ala turab. Jadi sujud di atas apa namanya? Di atas tanah. Jadi mensungkurkan diri ya, di atas tanah. Faqala lahu Utsman, lalu kemudian Utsman berkata, "Ma sya'nuka?" "Ma sya'nuka?" "Sedang apa kamu?" Faqal, lalu kemudian Miqdad berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum qala bersabda, idza ra'aitum, apabila kalian melihat al-maddahina, jadi orang-orang yang suka memuji ya berlebih-lebihan, faksu fi wujuhihim at-turabah. Faksu, maka hendaknya kalian itu mensungkurkan diri itu. Ya seperti orang sujud itu. Jadi seperti orang sujud fi wujuhihim, di hadapan mereka sujud at-turabah, jadi tersungkur ke tanah. Jadi itu merupakan jadi bentuk perlawanan bahwa itu tidak baik. Wa sami'a an-nabi sallallahu wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Abu Musa berkata, sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan seseorang yusni, sedang memuji ala rajulin seseorang. Jadi ada seorang memuji orang lain. Wa yutrihi fil madhi, wa yutri, dan dia ya membaik-baikkan. Dia membaik-baikkannya itulah berlebih-lebihan fil madhi, di dalam memujinya. Jadi toriya itu artinya berlebih-lebihan. Faqala maka kemudian Nabi bersabda, ahlaktum kalian telah merusak diri kalian, au qata'tum, atau kalian telah merusak dhahrar rajuli, ya, dhahrar rajuli, kekuatan orang itu, kekuatan orang yang dipuji itu. Jadi kalian telah merusak, artinya kalian telah merobohkan kekuatan orang yang dipuji itu. Artinya apa? Jadi orang itu biasanya kalau dipuji itu gampang jatuh. Jadi gampang untuk menjatuhkan orang itu yang dipuji terus. Qauluhu yutrihi bidhommil ya wa iskanit ta. Jadi di dhommah ya-nya dan di sukun ta-nya, al-mu'malah ta yang tanpa titik, wa kasri ra dan di kasri ra-nya, wa ba'daha ya setelahnya ra, yaitu ya musannat titik dua tahta di bawah, wal itra arti dari itra yaitu al-mubalawa fil madhi, berlebih-lebihan di dalam memuji. Wa mujawazatul had, jadi melampaui batas, melampaui batas. Waqila sering juga digunakan di dalam perkataan sehari-hari, yaitu itra di makna bahwa al-madhu, artinya madah, pujian. Rawaina, kami meriwayatkan fi sahihaihima, di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Bakar, dari Abi Bakar radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya seseorang zukira, disebut indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atna alaihi rajulun, fa'atna alaihi rajulun khaira, fa'atna, maka kemudian memuji alaihi atas orang yang disebut di hadapan Nabi tersebut. Siapa yang menyebut, siapa yang memuji rajulun, seseorang memuji khairan dengan segala kebaikan. Lalu kemudian ada orang lain yang memujinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, waihak, jadi waihak, selaka dirimu, qata'ta, engkau telah memutus, qata'ta, engkau telah memutus, engkau telah memenggal, unuqa sahibika, leher saudaramu. Yaquluhu miraran, yaqulu mengucapkan, hu, jadi perkataan qata' ta'unu qasahibika, siapa Nabi, miraran berkali-kali. Jadi in kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul, in kana ahadukum, jika seorang di antara kalian madihan, jadi sebagai orang yang akan, yang sedang memuji orang lain, la mahalata, dan itu tidak boleh tidak, artinya harus memujinya, faliyakul, maka hendaknya ia mengucapkan ahsibu kada wa kada, saya kira, menurut saya, sehingga seakan-akan tidak mengatakan saya yakin. In kana yara annahu kada, in kana yara, jika dia melihat, annahu kada, bahwasanya orang tersebut kada begini, jadi menurut saya begini, setahu saya misalnya, jadi setahu saya. Wahasibuhu Allah, wahasibuhu, sedangkan yang akan menghitung, yang tahu yang sesungguhnya, jadi yang akan memberikan penilaian yang sesungguhnya kepada orang tersebut, yaitu Allahu Allah. Wala yuzakki alallahi ahadan, wala yuzakki, dan tidak tidak akan tazkiyah, ya, tidak akan menyucikan, wala yuzakki, dan tidak akan menyucikan seseorang alallahi, jadi atas nama Allah, seseorang ahadan, kepada orang lain. Jadi tidak ada seseorang yang kemudian ketika memuji orang lain itu misalnya bersih, lalu kemudian ya betul-betul bersih juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ahadithul ibahati, sedangkan hadis-hadis yang memperbolehkan, jadi yang memperbolehkan memuji seseorang di hadapannya, fakathirun, jumlahnya juga banyak. La tanhasiru, tidak terbatas, tidak terhitung. Lakin akan tetapi nusyiru, kami memberikan isyarat, jadi kami menunjuk ila atrafin minha, jadi beberapa poin, beberapa taraf, ya beberapa ujung, beberapa sudut maksudnya, yaitu beberapa hadis di antara hadis-hadis itu. Paminha, maka di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fil hadits sahih, di dalam hadis sahih, li Abi Bakrin radhiyallahu an. Hadis ini dari Abu Bakar radhiyallahu an. Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ma dhannuka, Apa dugaanmu bithnaini terhadap, ya dua orang, terhadap dua orang, Allahu di mana Allah Subhanahu wa taala, Allahu yang Allah Subhanahu wa taala, thalithuhuma merupakan yang ketiga dari keduanya. Apa komentarmu, apa dugaanmu tentang Rasulullah dan Abu Bakar yang ketika itu sedang berdua di dalam gua Tur, di mana Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Jadi itu terus kemudian hadisnya panjang. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, lasta minhum sedangkan engkau minhum tidak termasuk yang di antara mereka. Ai lasta, sedangkan engkau minalladzina termasuk orang-orang, ya. Minalladzina yusabbiluna awza azrahum khuyala. Artinya lasta, engkau tidak termasuk minalladzina, orang-orang ya yusabbiluna ya iz azrahum khuyala. Jadi yang mengangkat ya azarohum, apa izar itu, uzurohum maksudnya, ya uzurohum, bukan apa itu namanya, ini sablul izar itu apa, mengembawakan maksudnya, itu mengkelomborkan, maksud kelombor apa itu, ngelembrehkan masyaallah. Yusabbiluna ya lasta, sedangkan engkau tidak termasuk minal ladina, orang-orang yusabbiluna yang ngelembrehkan itu uzurohum, jadi sarung-sarung mereka khuyala, sebagai orang-orang yang jongkak, sebagai orang-orang yang sombong. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, ya Aba Bakrin wahai Abu Bakar, la tabki, janganlah engkau menangis. Ya. Janganlah engkau menangis, inna amannan nas, sesungguhnya yang paling orang yang paling aku percaya alaiya bagi diriku, fi suhbatihi, di dalam ya, bentuk persahabatannya, wa malihi, dan hartanya, Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Jadi Rasulullah sendiri pernah mengatakan kepada Abu Bakar seperti itu, jangan kamu menangis, jangan kamu bersedih, orang yang paling aku percaya menjadi sahabatku, Jadi sahabat itu ya dalam hal persahabatannya, termasuk hartanya, dikorbankan adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttaqidan min ummati khalilan, walau kuntu seandainya aku muttaqidan harus mengambil min ummati dari umatku khalilan, seorang kekasih, lattakhadtu Aba Bakrin khalila, lattakhadtu maka aku akan menjadikan, aku akan mengambil Aba Bakrin, Abu Bakar khalilan, sebagai kekasih. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, arju antakuna minhum, arju aku berharap antakuna engkau berada, keberadaanmu minhum termasuk di antara mereka, ay minal ladina termasuk orang-orang ya yud'auna yang didoakan, yang didoakan min jami'i abwabil jannah, yang akan memasuki dari beberapa, dari semua beberapa pintu surga, liduhu liha, untuk memasuki surga-surga itu, untuk masuki surga. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, yaitu i'zan lahu wa basyirhu bil jannah. Jadi i'zan lahu ya, izinkan kepadanya, artinya kabarkan kepadanya, wabashirhu dan sampaikan kabar gembira bil jannat, wabashirhu dan sampaikan kabar gembira hu kepada Abu Bakar bil jannati, tentang surga. Jadi Rasulullah itu diperintahkan kepada diperintahkan untuk menyampaikan itu apa namanya al bushra, kabar gembira bahwa Abu Bakar itu termasuk min ahadil mubashirina bil jannah. Itu disampaikan jadi kepada Abu Bakar, di hadapan Abu Bakar. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, usbut ahadun usbut uhudu fa innama alaika nabiyyun wa shadiqun wa syahidan. Usbut, usbut, tinggallah engkau, tetaplah engkau ya. Tinggallah engkau Uhud. Kenapa Uhud di sini? Itu bukan Uhud, Uhud ya itu. Usbut, tinggallah engkau Uhud, dari Uhud itu, itu ya. Artinya jangan, jangan pindah-pindah dari Uhud itu. Fa inna alaika, maka sesungguhnya bagimu nabiyun ya, yaitu nabi yang menyertai, wasodikun dan seorang teman, wasyahidani dan dua saksi. Wapak, jadi kalau mau jelas ya nanti dicari hadisnya lengkapnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya juga, dakhaltul jannata, dakhaltu saya masuk al jannata, surga, saya telah memasuki surga. Faraaitu, maka kemudian aku melihat, qasran, istana. Faraaitu, maka aku melihat di dalam surga qasran, terdapat istana. Faqultu, lalu aku bertanya, liman hadza, liman, milik siapa hadza istana ini? Qalu, para malaikat kemudian menjawab, li Umar, li Umar, itu miliknya Umar. Fa aradtu an adkhulahu, fa aradtu, maka kemudian aku menginginkan, ingin an adkhulahu, memasukinya, aku ingin memasukinya. Fa dzakartu, fa dzakartu, maka aku teringat, fa dzakartu, maka aku teringat, aku teringat, ghairataka, ghirataka, ghirataka, kecemburuanmu, wahai Umar. Jadi di hadapan Sayyidina Umar, Rasulullah mengatakan, saya telah memasuki surga, di surga ada istana, lalu kemudian aku bertanya, malaikat menjawab, itu miliknya Umar. Aku ingin memasuki istana itu, tapi kemudian aku ingat bahwa Umar itu ya orangnya suka cemburu itu. kemudian Umar berkata, faqala Umar, maka kemudian Umar berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah. A'alaika azharu, a'alaika azharu, apakah terhadap dirimu aku juga harus cemburu? Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain dinyatakan, ya Umar, wahai Umar, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ya ghaira fajjika. Ya Umar, wahai Umar, ma laqiyaka syaitanu, ma tidaklah asyaitana setan laqiyaka menjumpaimu, salikan kamu sedang berjalan, fajjan ya, di satu jalan, satu gang, tidaklah kamu berjalan ya, tidaklah setan itu menjumpaimu di mana kamu sedang berjalan, fajjan, jadi di satu lorong, di satu gang, illa salaka, melainkan setan juga akan berjalan fajjan, yaitu pada satu lorong, satu gang, ghairu fajjika, yaitu pada gang yang lain, ya, pada gang yang lain dari gangmu. Jadi kalau misalnya Sayyidina Umar ya, lewat jalan ini, maka setan itu nanti akan lewat jalan yang lain. Artinya itu merupakan pujian bagi Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar itu ya, jadi sampai setan itu sendiri takut gitu. Sampai setan itu sendiri takut. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, iftah li Utsman wa basyirhu bil jannah. Dalam hadis yang lain yang panjang, kemudian potongan hadisnya itu, iftah, bukalah. Jadi bukalah ya, li Utsman, untuk Utsman, wa basyirhu, sampaikan kabar gembira kepada Utsman, bil jannati, itu tentang surga yang akan diperolehnya. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, qala li Aliin, Rasulullah juga pernah berkata kepada Sayyidina Ali, anta minni wa ana minka, anta, engkau itu minni, bagian dariku, wa ana, dan aku itu minka, adalah bagian darimu. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, qala li Aliin, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, ama tardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa, ama tardo, apakah engkau tidak ridho antakuna engkau ya, menempati minni bagiku bimanzilati Haruna, sebagaimana posisi Harun min Musa bagi Nabi Musa. Jadi engkau bagiku itu seperti Harun di sisi Nabi Musa. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, qala li Bilal, Rasulullah juga berkata kepada Bilal, sami'tu, aku mendengar, dufana 'alaika fil jannah. Dufana 'alaika, bunyi. Jadi bunyi kedua terompahmu, bunyi kedua sandalmu, fil jannati, di surga. Jadi ketika Rasulullah mi'raj gitu, terus mendengar seperti bunyinya sandal yang sedang dipakai berjalan gitu. Ternyata itu suaranya sandalnya Bilal. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, qala li Ubayyin ibn Ka'ab, Rasulullah juga kemudian berkata kepada Ubay bin Ka'ab, la yanhakal ilmu abal munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, wahai Abu Munzir, la yanhakal ilmu, sungguh ilmu itu akan mencegahmu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya Ubay bin Ka'ab itu orang yang alim, orang yang banyak ilmunya gitu ya, sehingga dia kemudian menjadi terpelihara dengan ilmunya itu. Karena itu kemudian Rasulullah memujinya, wah kalau Ubay ini, kalau Ubay ini tidak akan jatuh ke dalam apa namanya kemaksiatan karena dicegah oleh ilmunya. Wafil haditsil akhar, dalam hadis yang lain qala li Abdullah ibn Salam, Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Abdullah ibn Salam, anta alal islami hatta tamut, anta alal islami, kamu alal islami akan tetap berada di atas Islam hatta tamuta, sehingga kamu mati. Artinya ini jaminan dari Rasulullah bahwa Abdullah ibn Salam itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain qala lil ansari, qala Rasulullah berkata kepada Al-Ansari, Abu Musa Al-Ansari, dhahikallahu 'azza wa jalla wa a'jaba min fi'an likuma. Dhahikallah, jadi Allah ketawa. Dhahika, tertawa siapa Allah, Allah 'azza wa jalla, wa ajiba, dan Allah itu kagum, min fi'an likuma, dari perbuatan kalian berdua. Itu yang dipersaudarakan oleh Rasulullah itu siapa? Abu Musa Al-Ansari dengan siapa itu yang satunya itu? Jadi karena kemudian keduanya saling loman gitu, sampai kemudian Allah itu ketawa melihat mereka berdua itu. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain qala lil ansari, Rasulullah juga berkata kepada Al-Ansari, antum min ahabbin nasi ilayya, antum kalian berdua min ahabbin min kalian semua, ya lil ansar itu ya, lil ansar kepada orang-orang ansar. Qala Rasulullah berkata bersabda lil ansar kepada orang-orang ansar, antum kalian semua wahai orang ansar, min ahabbin nasi ilayya, termasuk orang-orang yang paling aku cintai. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain qala li Ashaj Abdul Qais, Rasulullah juga berkata kepada Ashaj Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu ta'ala wa rasul, inna fika, sesungguhnya pada dirimu khaslataini, yaitu ada dua perkara, yuhibbuhumallah, yuhibbu, menyukai, huma, kepada dua perkara tersebut, siapa Allah, Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Apa itu? Yaitu al-hilmu wal-ana'ah. Al-hilmu, hilm, jadi sifat aris. Jadi al-hilmu sifat aris. Apa arisnya? Orang Jawa mengatakan aris ya? Ilmu itu ya loman, ya pemaaf gitu, klimans, bahasa Inggrisnya itu klimans, klimans itu. Wal ana'a dan al ana'a, wal ana'a, ana'a itu ya juga baik loman. Wa kullu hadhihi al-ahadith, semua hadis-hadis ini, alladhi ashartu ilaiha, alladhi ashartu ilaiha, yang aku tunjukkan hadis-hadis ini, fis sahih, di dalam kitab-kitab sahih, ya, masyhuratun, adalah hadis-hadis masyhur. Falihada, karena itu, lam udifha, kami tidak menambah hadis-hadis yang lain terhadap hadis-hadis di atas. Wa nadhairu ma dzakarnahu min madhihi sallallahu alaihi wasallam fil wajhi katsiratun. Wa nadhairu ma dzakarnahu, dan yang semisal, wa nadhairu, dan yang semisal, ma ya hadis, dzakarnahu, yang telah aku tuturkan di atas, min madhihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari olehnya Rasulullah memuji fil wajhi di hadapan seseorang katsiratun banyak sekali. Wa amma madhu sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum minal ulama'i wal a'immatil ladzina yuqtada bihim radhiyallahu anhum ajmain fa akthar min an tuhsar. Wa amma madhu sahabati, adapun pujian sahabat kepada sahabat yang lain, wat tabi'ina, dan pujian tabi'in kepada tabi'in yang lain atau kepada orang-orang sebelumnya, paman ba'dahum, sampai orang-orang setelahnya, era sahabat dan era tabi'in, minal ulama'i, dari para ulama, wal a'immatil ladina, dan para imam-imam, alladina yuktada bihim, yang diikuti, yang mereka itu diikuti, radhiyallahu anhum ajma'in, fa'aktsaru, maka lebih banyak jumlahnya, min antuhsor, ya, untuk dihitung, maka jumlahnya sangat banyak untuk dihitung. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, di akhir kitab zakat, di akhir kitab zakat, minal ihya, yaitu dari teks kitab ihya Ulumuddin, idza tasaddaqa insanun bi shadaqatin fayambaghi lil akidhi minhu an yanzura. Idza tasaddaqa, apabila bersedekah insanun, seseorang, bi shadaqatin, dengan suatu shadaqah, fayambaghi, maka selayaknya, lil akidhi minhu, bagi orang yang mengambilnya, lil akidhi, bagi orang yang mengambil minhu, ya, dari insan, dari orang yang sedekah tadi, apa yang seharusnya, yang selayaknya, adyanzuro, yang melihat, memandang orang yang memberi tadi. Fa ingkana addafi'u mimman yuhibbu syukra alaiha, fa ingkana, jika, Masya Allah, an yanzura itu bukan memandang dengan mata, maksudnya an yanzura melihat artinya lihat dulu gitu, artinya lihat dulu itu apa? Delok-delok. Jadi idza tasaddaqa, apabila seseorang itu idza tasaddaqa insanun, apabila seseorang itu ya bersedekah, bisa dapat dengan sodako, fayam bagi lil akidi, maka selayaknya bagi orang yang menerima sodako tersebut, minhu, darinya, an yanzura, ya, melihat. Jadi melihat itu ya lihat dulu, apakah kemudian dia harus memujinya atau kemudian tidak memujinya, lihat dulu. Fa in kana dafi'u, jika orangnya mengeluarkan sodako tersebut, membayar sodako tersebut, mimman yuhibbu syukra alaiha, jadi termasuk orang yang suka, jadi suka asyukra alaiha, suka pujian atas sedekah tersebut, jadi syukur di situ artinya yaitu suka pujian, suka dipuji. Wa nasroha, dan kemudian suka pamir, suka diperdengarkan kepada orang. Nasara itu artinya menyebarkan, menginformasikan kepada orang lain. Fayam bagi lil akidi, maka seharusnya, selayaknya bagi orang yang menerima, an yukfiha, jadi an yukfiha, merahasiakan sodako tersebut, jadi gak usah cerita kepada orang-orang lain. Lianna qadha'a haqqihi an la yanhasir, lianna qadha'a haqqihi, dikarenakan ya, menunaikan haknya, an la yanhasir gimana tadi, lianna qadha'a haqqihi, dikarenakan ya, menunaikan hak seseorang itu, ya anla yang surahu ala dzulmi, yaitu tidak boleh ya, menolong seseorang itu ala dzulmi, ya berbuat kezaliman. Watolabuhu asyukro, watolabuhu permintaan seseorang atau seseorang itu mencari asyukro pujian, itu dzulmun, merupakan bagian dari kezaliman. Jadi merupakan bagian kezaliman. Paling tidak apa bentuk kezalimannya? Yaitu dia kemudian menjadi riya. Riya itu membatalkan pahala dari sedekahnya atau zakatnya. Jadi itu artinya dia kemudian menzalimi amal baiknya dengan riya. Wa in alima min halihi annahu la yuhibbu syukra. Wa in alima, jika orang yang menerima tadi mengetahui min halihi, keberadaannya insan, jadi keberadaannya orang yang mengeluarkan sedekah tersebut, annahu la yuhibbu syukra, bahwasanya dia tidak suka dipuji, bahwasanya dia tidak suka dipuji, wala yaqsiduhu, dan dia tidak bermaksud untuk memperoleh pujian dengan sedekahnya, fayam bagi anjaskurofu, maka ya selayaknya dia kemudian mengucapkan syukurnya atau memujinya. Wayudhira sadaqatahu, wayudhira sadaqatahu, dan menampakkan sadaqahnya supaya jadi pelajaran bagi orang lain bahwa ada orang yang masih mengeluarkan sadaqah. Tapi ketika seseorang itu berpesan misalnya, ini ya sedekah dari saya, jangan cerita sama siapa-siapa. Bilang jangan cerita sama siapa-siapa itu supaya diceritakan. Orang itu lah sedekah, bilang sama saya jangan cerita sama siapa-siapa. Orang itu ikhlas. Waqala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri berkata rahimahullah, man arafa nafsahu lam yadurruhu madkhun nas. Man, barang siapa arafa, mengenali, mengetahui nafsahu, dirinya. Jadi barang siapa yang tahu akan dirinya, paham akan dirinya sendiri, lam yadurruhu madkhun nas, maka ya, tidak akan membahayakan baginya madhun nas, pujian orang lain. Jadi kalau orang itu dipuji ya kok masih berubah gitu, berarti dia tidak paham dengan dirinya sendiri. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, ba'da an dzakara ma sabaq, setelah menuturkan ma, ya, penuturannya sabaqo yang telah disebutkan di atas, fi awalil babi, di awal bab itu, di awal bab, yaitu bab sedekah tadi. Fadaqaiku hadhil ma'ani, fadaqaiku hadhil ma'ani, maka apa dakik itu artinya? Lembut. Jadi rahasia-rahasia dari makna ini yang bagi seharusnya ya, an yulhidaha, an yulhidah lahadha, an yulhadaha, an yulhadaha ya, yaitu man yura'i qalbahu, man yura'i qalbahu, an yulhadaha, maka hendaknya melihat, jadi melihat, mengintai, mewaspadai siapa yaitu man, orang yuroi, yang ingin menjaga qalbahu, hatinya. Fa inna a'malal jawarihi, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan anggota tubuh, yaitu tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya, ma'a ihmali hadhihi daqa'iq, ma'a ihmali hadhihi daqa'iq, disertai dengan membiarkan. Jadi membiarkan rahasia-rahasia. Jadi rahasia-rahasia ya, makna keikhlasan itu nantinya bahkatun akan menjadi bahan tertawaan lisyaitani, bagi setan. Likasrotit ta'abi dikarenakan ya, perbuatannya itu sia-sia. Karena sia-sia maka kemudian dia hanya memperoleh capek yang banyak. Wakilatin naf'i, dan sedikitnya manfaat. Wa mithlu hadzal ilmi, ilmu yang seperti ini, walladhi yuqal, yaitu ilmu yang dikatakan inna ta'alluma mas'alatin minhu, sesungguhnya belajar satu masalah minhu dari hadzal ilm, apa itu ilmu jawari tadi, al ilmu bi takhallus min a'mali jawari tadi, afdalu lebih utama min ibadati sanatin, dibanding dengan ibadah satu tahun. Itu dikarenakan hadzal ilmu ini tahya, menjadi hidup. Apa yang menjadi hidup? Ibadatul umri, yaitu ibadahnya umur, artinya ibadahnya kehidupan. Wabil jahli bihi, karena ketidaktahuannya, wabil jahli bihi, karena ketidaktahuannya tentang ilmu ini, tamutu, maka akan menjadi mati, menjadi sia-sia ibadatul umri, jadi ibadah seumur hidup. Wa tata'attalu, dan akan menjadi sia-sia, dari kata utlak ya. Wa tata'attalu, dan akan menjadi sia-sia, tidak berguna ibadah, jadi ibadah sepanjang hidup. Wabillahi taufik.